Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kajian ke-18. Kemarin kita telah membahas tentang syarat-syarat sah sholat ya. Dan kita telah sampai kepada syarat yang ke-9 yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya adalah menghadap ain kiblat. Atau mengarah jihah kiblat kalau kita tidak melihat. Kalau kita berada di Makkah tentu menghadap kepada ain kiblat itu sendiri gitu kan. Apakah masuk ain itu adalah tembok itu? Kita katakan bukan tembok itu. Seandainya tembok itu diangkatkan, tembok Ka'bah itu wal'inadzubillah diangkatkan, kita tetap wajib menghadap ke tempatnya itu. Jadi maksudnya adalah ain mahal kiblah itu. Nah, itu yang maksud daripada istiqbalu kiblah. Itu kalau kita berada di dekat Ka'bah. Tapi kalau kita berada di sini umpamanya jauh, maka mengarah kepada jihah kiblah. Nah, gitu kan, kepada arah kiblah. Dan cara mengetahuinya arah kiblat itu ada 4 maratib yang telah kita bahas. Itu bagi orang yang melihat. Bagi kita yang melihat ini cara mengetahui arah kiblat itu dengan 4 maratib. Pertama, bisa jadi kita mencari tahu, gitu kan? Kalau kita berada di Ka'bah umpamanya atau dia berada di Makkah, bisa kita melihat langsung. Atau mungkin kita bisa memegangnya kalau kita buta umpamanya gitu kan? Atau yaitu mihrab yang telah tetap dengan secara mutawatir. Masjid Quba atau Masjid Madinah umpamanya kan? Apakah itu diukur oleh orang-orang atau enggak? Yang menghadap di situ atau yang sholat di sana adalah Rasulullah langsung. Dan itu orang-orang sholat di sana, para sahabat sholat di sana, ya kan? Dan tidak mungkin itu salah. Kan karena Rasulullah yang menghadap di sana langsung. Nah, maka mihrab Masjid Quba, mihrab Masjid Madinah itu di martabah pertama atau martabah yakin. Martabah kedua adalah martabah khabar dari orang yang thiqah, yang melihat dengan ilmu. Saya tidak melihat ini, ya kan? Tapi Ustaz Nur Zaman melihat, maka beliau beritahu kepada saya, "Ustaz, kiblatnya arah sini." Dan saya nampak nih Ka'bah di sini. Maka saya mengikuti beliau. Ini martabah kedua. Dan juga termasuk pada martabah kedua ini adalah berita dari masjid yang telah sholat orang-orang di sana. Ya kan, orang muslim di sana. Masjid Amr bin As umpamanya. Apakah mesti kita ukur atau sampai di sana mesti kita tengok pula kompas dan yang lain-lainnya gitu kan? Tidak mesti. Ya kan, karena itu martabahnya sama dengan martabah kompas sendiri. Ya kan, yaitu Imam Syafi'i sholat di sana. Para ulama telah banyak sholat di sana. Ada tidak kemungkinan salah itu? Ada kemungkinan, tapi sedikit kemungkinan gitu kan. Maka kita ikut di sana. Itu sama dengan martabah kedua itu khabar dari orang yang thiqah. Kemudian martabah ketiga itu ijtihad. Berijtihad mencari kiblat. Contoh kita sedang berada di padang pasir. Berada di tanah lapang yang tidak ada alat yang kita gunakan. Tidak ada kompas, tidak ada jam, tidak ada yang lain-lain. Untuk melihat apa namanya kiblat. Maka cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Ijtihad ini bisa dengan melihat arah angin. Bisa dengan melihat matahari, bisa dengan melihat kutub, ya kan? Kemarin sudah kita bahas, tapi kita ringkas sedikit, ya kan? Bagaimana cara melihat arah kutub, itu lebih mudah biasanya kalau arah kutub. Arah kutub ini yang jadi patokan adalah kutub shimal, kutub utara, ya kan? Biasanya di kutub utara itu ada najmu shimali namanya, najmun kutubi, ya kan? Bintang, dan itu bisa jadi patokan. Jadi kalau kita sudah melihat ke arah sana itu, berarti di bawahnya itu adalah berpatokan kita itu kan berarti itu arah utara. Nah, maka lihat apakah arah kita sekarang dari selatan Ka'bah atau utara Ka'bah atau timur Ka'bah atau barat Ka'bah. Kalau kita berada di selatan Ka'bah seperti orang Yaman itu kan, maka mereka di belakang mereka selalu kiblat tersebut. Ya kan? Kalau seandainya mereka berada di umpamanya di Syam yang mereka berada di utaranya, maka kalau mereka memandang ke arah utara langsung, maka kiblat di depan mereka langsung. Nah, seperti itu. Kalau seandainya berada di Mesir, kita sekarang. Kita berada di Mesir, maka lihat ke arah utara. Anggaplah ini arah utara. Kita sekarang di Mesir. Mana utara? Kita lihat kompas, ini utara. Maka kiblat itu adalah di belakang telinga kita sebelah kanan. Nah, gitu kan. Caranya kemarin gimana caranya? Ada yang ingat? Gimana nanya cara kemarin? Kita berputar dengan kaki kita yang sebelah kanan. Yang kanan saja. Kita ulang. Saya berada di Mesir ya. Jadi saya lihat ke arah utara. Ini arah utara. Sekarang Mesir, terserah saya mau ke mana. Mana utara nih? Utara-utara. Saya mau ke utara. Lalu arah kiblat adalah sebelah kanan telinga saya. Yang kanan. Maka caranya adalah dengan memutarkan kaki kanan saja. Nah, coba tengok. Mutarkan di sini. Sampai habis. Ada habis, tidak bisa lagi. Berarti ini arah kiblat. Nah, gitu kan. Tapi kalau saya berada di Irak, gitu kan. Maka sebelah kiri. Nah, ini arah, apa namanya? Arah utara, namanya. Maka putar kaki sebelah kiri. Paling habis. Seperti itu. Itu diantara tata caranya. Ini tata cara kuno, gitu kan. Walaupun sekarang sudah ada kompas dan lain-lainnya. Kemudian, dengan melihat matahari. Matahari biasanya terbit di mana? Timur, barat? Arah timur, ya? Sudah pasti. Jadi kalau matahari, kita lihat ke arah terbit matahari. Anggaplah sebelah saya ini, depan saya ini adalah terbit matahari. Bagaimana? Setelah itu, kita jadikan matahari itu di arah kanan kita. Anggaplah di sini lah, susah kali saya. Sini terbit matahari. Maka jadikan matahari itu sebelah kanan saya, sisi kanan saya. Mana sisi kanan saya? Ini. Jadi sisi kanan saya. Maka wajah kita ketika itu adalah ke arah utara. Ini matahari, itu arah barat, timur kan? Berarti ini adalah arah barat saya. Arah utara saya. Nah, kalau udah jelas arah utara, maka mudah lagi mencari posisinya seperti arah kutub tadi. Nah, gitu kan? Kalau ini ada arah utara, gitu kan? Ini adalah arah utara, berarti kalau saya apa namanya? Kalau ini adalah arah ke arah utaranya, kalau saya berada di sisi selatannya, berarti langsung di belakang saya. Langsung saya. Kalau pas saya di arah utaranya, maka itu di depan saya, ya kan? Kalau di arah timur baratnya, maka seperti yang tadi, ya kan? Sebelah kanan dan sebelah kiri telinganya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Semua itu wajib kita menghadap ke arah kiblat kalau seandainya adalah sholat wajib. Dan itu adalah sholat yang kita berada di tempat. Sholat orang mukim. Sholat orang yang hadir. Bagaimana orang yang safar? Orang yang safar, mereka boleh tidak menghadap kiblat. Atau orang yang sedang sholat dalam keadaan sholat khauf. Boleh tidak menghadap kiblat. Maka beliau katakan, fi ghairi nafilatis safar al-mubah. Selain pada sholat sunnah di ketika safar yang mubah. Safarnya safar mubah. Dan beliau memutlakkan kata safar. Ya kan? Baik safar ini safar panjang, maupun safar qasir, safar pendek. Maka boleh kita sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tapi hanya sholat sunnah. Sholat fardu tidak boleh. Ya kan? Sholat fardu tidak boleh. Sholat nafilatu safar ini, sekalipun, ya kan, kita mampu untuk menghadap kiblat. Tapi boleh? Boleh. Gitu ya. Itu kata beliau, fi ghairi nafilati safar al-mubahi. Tapi syaratnya adalah, safar yang memperbolehkan kita untuk menghadap selain kiblat ini, syarat yang pertama adalah safar tentu safar mubah. Kalau safar kita safar maksiat, tujuan maksiat, maka tidak boleh, ya kan, menghadap selain kiblat, arah selain arah kiblat. Kemudian syaratnya adalah ayyakuna nahwa mailin faktar. Mesti jaraknya itu adalah setengah mil atau lebih. Jadi setengah mil atau lebih. Maksudnya adalah telah melampaui umron. Jadi kalau kita sekarang melakukan safar ke Giza, umpamanya. Dari sini ke Giza, jauh enggak perjalanan itu? Jauh. Tapi belum dihitung safar. Kenapa belum dihitung safar? Karena kita belum melewati umron. Belum melewati, sur. Kalau kemarin sudah kita bahas. Sudah kita bahas belum tentang qasar? Oh, belum ya. Jadi nanti di dalam permasalahan qasar akan kita bahas bahwa yang menjadi patokan itu adalah kapan kita dihitung safar. Kalau kampung itu ada surnya, sur itu apa? Perbatasannya, gitu kan? Maka dengan melewati sur itu, kita telah dianggap hitung safar. Jadi dari sana hitung sampai setelahnya itu. Kalau sampai 81,89 dan seterusnya, ya kan, kilometer, maka itu telah dihitung safar. Safar yang panjang. Gitu kan? Jadi hitungnya adalah keluar daripada sur. Itu kalau ada sur. Bagaimana kalau tidak ada sur? Kampung itu tidak ada anunya. Nggak ada batasnya. Yang ada yaitu rumah terakhir. Nah, rumah terakhir itu disebut dengan umron. Jadi dengan melewati umron baru dihitung kita safar. Biasanya kalau nggak ada juga di dalam kitab-kitab dengan khondak. Khondak itu apa itu? Parit. Parit-parit yang biasanya itu nggak ada orang rumah di sana lagi. Kan? Atau biasanya dengan dengan jembatan dan lain-lainnya. Yang membatasi bahwa itu udah akhir daripada kampung. Maka dari sana udah mulai kita dihitung safar. Tapi kalau masih di dalam kampung, walaupun besar kampungnya, itu tidak dihitung safar. Ya kan? Kemudian syarat yang kedua adalah tujuan safarnya adalah tujuan yang sahih. Kalau tujuan yang salah maka tidak betul, ya. Kemudian kedua adalah safarnya safar mubah yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dan memiliki tempat tujuan tertentu. Contohnya ini Ustaz Muzakir kehilangan kuda. Kudanya kehilangan atau kehilangan motor sekarang. Dulu kuda, dulu kehilangan budak, sekarang enggak ada mungkin pakai budak lagi. Kehilangan motor. Dan kehilangan motor, beliau cari saja sembarangan. Bahkan perjalanan beliau jauh menembus lebih daripada minimal safar. Tapi apakah beliau memiliki tujuan tertentu? Enggak. Beliau cari di mana dapat gitu. Di mana jumpa motor, di situ cari. Kalau tujuan, kalau tidak memiliki tujuan seperti beliau itu, maka tak boleh mensafar. Tidak boleh sholat dalam keadaan menghadap selain arah kiblat. Ya, tapi kalau punya tujuan umpamanya, tujuan beliau adalah Sa'id. Di sana dikabarkan motor beliau dicuri di sana gitu kan. Maka arah ke Sa'id kan memiliki mahal yang muayyan atau mahal ma'luman, maka boleh untuk sholat sunnah menghadap kepada searah selain arah kiblat. Kemudian selanjutnya adalah syarat kelima adalah dawa musair. Masih dalam keadaan berjalan. Tapi kalau dia dalam keadaan berhenti, wajib menghadap kiblat. Ini dia masih dalam atas kendaraan. Kita di atas, apa namanya, di atas metro, gitu kan. Di atas bis. Itu kita masih dalam keadaan berjalan. Tapi kalau udah berhenti, wajib menghadap kiblat. Paham ya? Kemudian dawa musafar. Kalau udah berhenti safarnya, udah sampai di tempat tujuan, gak boleh lagi. Mesti menghadap kiblat, walaupun sholat sunnah. Kemudian selanjutnya adalah tidak tarkul fi'lil kathir bila hajah. Tidak mengerjakan perbuatan yang banyak. Kecuali kalau ada butuh, ya kan? Perbuatan banyak itu seperti berlari, ya kan? Seperti nanti ada yang kita bahas setelah ini. Ada kalanya kita safar itu dalam keadaan berjalan, ada kalanya kita dalam keadaan naik kendaraan. Naik kendaraan seperti naik unta, orang dulu kan naik unta. Ya, ada kalanya naik unta, gimana sholat di atas unta? Kan mungkin ya, di atas unta itu ada namanya haudaj. Dalam haudaj itu tempat biasanya ratu-ratu di atas itu ditaruh. Tahu ya? Di atas unta itu ada kayak rumah kecil. Itu haudaj gitu. Boleh jadi bisa sholat di sana, gitu kan. Atau ada kalanya dia berjalan dan rombongan berjalan, tak mungkin dia berhenti. Berhenti langsung tinggal. Rombongan cepat sekali, ya kan? Maka bagaimana hukumnya sholat? Silakan sholat dalam keadaan berjalan, ya kan? Sholat sunnah, silakan sholat sunnah. Tapi tidak boleh sholat fardu. Silakan sholat sunnah. Tapi kalau dia dalam keadaan berjalan, kita katakan wajib dia menghadap kiblat dalam empat tempat dan tidak wajib dalam empat tempat. Wajib menghadap kiblat pertama dalam keadaan dia takbiratul ihram, wajib pertama. Ya kan, seandainya dia melakukan perjalanan melawani arah kiblat. Kiblat di sini lalu perjalanannya arah ke sini. Untuk takbiratul ihram wajib dia menghadap kiblat sebentar dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan dia ruku. Kan takbiratul ihram dia baca Fatihah lagi kan? Berdiri. Anda berdiri enggak wajib lagi. Silahkan menghadap selain arah kiblat. Ya arah jalannya ya. Dia arah jalan ke sini, kiblat di sini. Setelah takbir, silahkan berjalan. Maka yang pertama dalam keadaan takbiratul ihram wajib dia menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan berdiri tidak wajib dalam keadaan kiblat. Boleh dalam keadaan arah dia untuk safar. Kemudian selanjutnya arah ruku'. Ya, jadi ruku' wajib dalam kiblat. Ruku' sebentar, tuwaninah sebentar. Kemudian i'tidal. I'tidal tidak wajib pula untuk marah kiblat. Kemudian setelah itu sujud. Sujud wajib sebentar untuk tuwaninah. Untuk marah kiblat. Kemudian setelah itu duduk antara dua sujud juga wajib. Selain itu tidak wajib. Jadi empat tempat ini wajib kita menghadap kiblat dalam keadaan sholat sunnah, dalam keadaan berjalan. Selain itu tidak wajib. Yaitu pertama, yaitu dalam keadaan takbiratul ihram. Kedua, ruku. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Hanya empat ini. Selain itu seperti dalam keadaan berdiri tadi, i'tidal tadi, tasyahud, kemudian salam. Tidak wajib, ya kan, dalam menghadap kiblat. Ini kalau sholat dalam keadaan berjalan. Kalau kita sholat dalam keadaan berkendaraan, ya kan, maka ada beberapa keadaan. Ada kalanya kita mungkin bisa menghadap kiblat dalam semua safar kita. Mungkin, ya kan? Haudaj tadi. Atau umpamanya metro itu besar. Dan arahnya memang pas arah kiblat. Mungkin gak kita sholat sunat di sana menghadap kiblat? Ya, bahkan dari awal sampai akhir sholat sunat menghadap kiblat. Dan mungkin kita mengerjakan semua rukun. Mungkin orang lagi kosong bisa kita sholat di atas itu. Betul gak? Atau mungkin kita hanya menghadap kiblat saja, tapi tidak mungkin menyempurnakan ruku' dan sujud, dan tidak mungkin yang lain. Atau mungkin hanya takbiratul ihram saja menghadap kiblat, kemudian metronya arah ke sini, umpamanya, tidak arah kiblat. Tanpa surahnya ya. Dan semua surah itu ada 12. Nah, seperti yang tulis di depan ini. Semuanya ada 12 itu. Ada 12, ya. Coba perhatikan. Surah pertama itu mungkin dia menghadap kiblat fi jami'is shalah. Jadi dia mungkin menghadap kiblat pada seluruh salat dan mungkin menyempurnakan semua rukun. Yang surah pertama, mana, Bu ya? Itu yang satu, nomor satu. Pakai nomor antum buat kan? Ah ya. Nomor satu, enggak usah saya berdiri, sempat perhatikan. Nomor satu, itu dia mungkin menghadap kiblat fi jami'is shalah, di semua salatnya, ya kan? Artinya dari takbir sampai salam. Kemudian mungkin menyempurnakan semua rukunnya. Nah, dalam keadaan pertama itu wajib dia menghadap kiblat pada kesemuanya, ya kan? Yang kedua, seperti kita sholat dalam keadaan di metro tadi. Kita sholat di metro, dan metro mengarah kiblat, dan orang tidak ada di metro itu. Bisa kita sujud seperti biasa, rukun seperti biasa, maka wajib. Ya kan? Tidak boleh sholat sunat dalam keadaan. Kemungkinan seperti itu tidak boleh kita sholat sunat tidak menghadap kiblat, dan tidak menyempurnakan. Tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqbalul kiblat fi jami'is shalah ma'itmami ruku wa sujud. Bisa kita menghadap kiblat pada semua sholat, tapi tidak mungkin menyempurnakan semua rukun sholat. Yang mungkin hanya ruku' dan sujud. Artinya mungkin kita menghadap kiblat dan mungkin menyempurnakan ruku' dan sujud. Menghadap kiblat. Jadi mungkin kita rukun dan sujud, dan mungkin kita menghadap kiblat pada semua sholat. Kan rukun dan sujud itu adalah hal yang terpenting ya, dalam keadaan kita lakukan perjalanan. Karena selain itu bisa umpamanya berjalan. Karena kalau ruku' dan sujud, itu kan susah. Nah, ya kan? Maka kalau seandainya mungkin dia rukuk dan sujud dalam keadaan semua itu, maka itu wajib. Dua yang pertama itu wajib menghadap kiblat. Wajib dari awal sampai akhir. Itu jelas. Kemudian yang ketiga, istiqbalul qiblah fi jami'is shalah ma'a adami itmami syai' minal arkan. Mungkin menghadap kiblat mungkin, tapi tidak mungkin mengerjakan rukun semua rukun dalam keadaan menghadap kiblat, ya kan? Mungkin menghadap kiblat dia, tapi dia di atas unta atau di atas ini, di atas mobil, di atas motor, bawa motor mamanya, motor kita arah kiblat, itu kan? Apakah mungkin kita rukuk gitu-gitu? Tidak mungkin kan? Nah, sujud, gimana sujud? Sujud itu langsung ketabrak, gitu kan? Nah, maka bagaimana? Kata beliau, yajibul istiqbal inda taharrum faqat. Maka wajib ketika taharrum saja. Jadi ketika kita takbiratul ihram, takbir ke arah kiblat dulu. Nah, kemudian setelah itu silahkan, ya kan, untuk menghadap selain arah kiblat. Ya, itu surah yang pertama. Kemudian 4, 5, 6 itu sama juga frekuensinya. 4 yaitu bisa menghadap kiblat pada takbiratul ihram saja. Jadi dia bisa takbiratul ihram saja. Ma'ithmami jamil arkan. Tapi bisa menyempurnakan semua rukun. Umpamanya dia di atas haudajid tadi. Atau di atas metro lah sekarang. Metro tuh pertama arahnya ke arah kiblat. Itu kan. Dan dia takbiratul ihram di atas pertama itu. Kemudian setelah takbiratul ihram ternyata metronya berbelok pada tempat yang lain. Tidak ke arah kiblat. Nah gitu kan. Ini surah yang pertama. Tapi dia mungkin bisa mengerjakan semua rukun. Ya kan. Karena di metro tidak ada orang umpamanya. Kemudian yang kedua, yaitu mungkin menghadap kiblat pada takbiratul ihram ini, tapi mungkin hanya mengerjakan rukuk dan sujud saja. Kalau yang tadi mungkin mengerjakan semua rukun, berdiri, rukuk, sujud, semuanya itidal, sujud, tasyahud, dan selainnya. Kalau yang kedua, mungkin hanya pada rukuk dan sujud saja. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat pada takbiratul ihram saja, dan tidak mungkin menyempurnakan satupun dari rukun. Nah, maka dalam tiga keadaan ini sama, yaitu wajib istiqbal kiblat pada keadaan dia taharrum saja, takbiratul ihram saja. Jadi cukup antum takbiratul ihram dalam keadaan kiblat, selain itu silahkan tidak takbiratul ihram. Nah, ini pada surah 4, 5, 6. Paham ya? Kemudian surah 7, 8, 9, dia bisa menghadap kiblat pada selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, dia bisa menghadap kiblat. Dalam keadaan berdiri, dia menghadap kiblat. Atau rukuk, dia bisa menghadap kiblat. Atau selain takbiratul ihram lah. Seperti itu. Maka kita lihat juga tiga pembagiannya. Apakah bisa menyempurnakan semua rukun atau hanya rukuk dan sujud atau tidak ada. Gitu kan? Maka dalam keadaan ini kita katakan la yajibu alaihi syai'un la istiqbal wala ithmal arkan au ba'du. Maka tidak wajib apapun bagi dia, tidak menghadap kiblat dan tidak menyempurnakan, ya kan? Karena dia tidak bisa menghadap pada keadaan takbiratul ihram. Maka ini sama saja, ya kan? Maka tidak wajib apapun, tidak menghadap kiblat dan tidak menyempurnakan rukun. Kemudian yang 10, 11, 12, tidak mungkin dia menghadap kiblat dalam sholat itu. Sedikit pun tidak mungkin. Artinya mungkin metronya dari awal sudah mengarah selain arah kiblat. Dan memang di sana itu ada tiga kemungkinan juga. Kemungkinan bisa dia menyempurnakan semua rukun arah yang lain, tapi orang tidak ada, gitu kan? Silahkan menghadap sholat menghadap kiblat gitu. Silahkan sholat menyempurnakan. Atau dia hanya bisa menyempurnakan rukuk dan sujud. Atau memang tidak mungkin sama sekali. Maka sama dua surah ini semuanya tidak wajib kita menyempurnakan menghadap kiblat dan tidak wajib menyempurnakan rukun. Itu yang disebut di sini bahwa kita dalam keadaan safar mubah itu tidak wajib menghadap kiblat. Tidak wajib dalam kiblat kita lihat dulu. Apakah kita sholat berjalan atau dalam kendaraan? Sholat berjalan, ya kan? Sholat dalam keadaan berjalan, maka wajib kita menghadap kiblat dalam empat keadaan, dalam empat surah. Itu dalam keadaan kita takbiratul ihram, kemudian ruku', kemudian sujud, kemudian dulu antara dua sujud. Kemudian tidak wajib kita menghadap kiblat dalam keadaan. Dalam keadaan kita berdiri, i'tidal, tasyahud, dan salam. Tidak wajib. Tapi kalau dalam keadaan kendaraan, dilihat dulu. Apakah dia bisa menghadap kiblat atau tidak kesemuanya? Atau dia bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja? Atau tidak bisa sama sekali? Atau tidak bisa, atau bisa tapi pada selain takbiratul ihram? Maka masing-masing ada hukumnya. Nah, maka kalau seandainya tidak bisa sama sekali, dari awal sampai akhir bisa menghadap kiblat, maka kita katakan dia itu bisa menyempurnakan rukun sama rukun. Atau hanya menyempurnakan rukuk dan sujud. Atau tidak bisa sama sekali. Maka dalam keadaan ini dua yang pertama wajib dia menghadap kiblat, ya kan, pada semuanya ya. Kemudian kalau dalam keadaan kedua dia bisa menghadap kiblat fi jam'i shalah, tapi tidak bisa menyempurnakan semua rukun. Maka hanya wajib takbiratul ihram menghadap kiblat pada takbiratul ihram saja. Kemudian pada surah 456 tidak wajib wajib hanya pada takbiratul ihram saja. Artinya dia bisa menghadap kiblat itu pada takbiratul ihram. Apakah bisa menyempurnakan semua rukun atau hanya rukuk dan sujud atau tidak sama sekali? Maka wajib pada hanya takbiratul ihram saja menghadap kiblatnya. Pada selain itu tidak wajib menghadap kiblat. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini tidak wajib menghadap kiblat dan tidak wajib menyempurnakan rukun. Sedangkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat di atas umpamanya di atas pesawat. Apa bisa mengatur pilot itu menghadap kiblat? Gitu kan? Atau apakah bisa kita sholat menyempurnakan? Tidak bisa sama sekali. Sholat dalam keadaan apapun, ya kan? Walaupun tidak menyempurnakan rukun dan sujud. Rukun sujud seperti ini, walaupun tidak bisa. Silakan sholat dalam keadaan apapun, tapi wajib. Itu sholat sunnah ya. Ya kan? Silakan sholat sunnah apapun. Tidak masalah. Ini dalam tentang pembahasan menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah sholat sholat syiddatil khawfi. Jadi safar mubah tadi hanya sholat safar mubah ya. Kalau sholat fardu tidak boleh. Sholat yang dinadarkan tidak boleh. Nah, jadi sholat fardu itu tidak boleh kita dalam keadaan safar. Dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Wajib dalam keadaan kiblat. Kalau tidak mampu ya udah jangan sholat dulu. Nanti setelah sampai baru sholat. Tidak wajib kita sholat. Dalam keadaan tidak mungkin sholat. Ya, di qadha. Kalau sudah habis waktu. Tapi kalau masih ada waktu, sholat di waktunya. Kemudian selanjutnya sholat di syiddatil khawfi. Sholat syiddatil khawfi itu, ya kan, sholat dalam keadaan kita takut ya. Boleh jadi dalam keadaan kita berperang. Boleh jadi dalam keadaan kita lari dari musuh. Kan boleh jadi ini. Ruwak itu dirampas sama datang begal, maksudnya, atau datang lari gitu kan. Silahkan boleh sholat dalam keadaan lari demikian. Ya kan? Dan boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah, syarat yang ke-10 adalah tarkul kalami, yaitu meninggalkan kalam dalam sholat. Meninggalkan kalam. Meninggalkan kalam ini, kata para ulama, yaitu kalam yang sengaja. Al-kalam wal-amdu. Jadi kalau sengaja kita berbicara, itu yang ditinggalkan. Tapi kalau lupa, maka boleh. Lupa kita dalam sholat, atau lupa kita sholat lalu lupa, kita bicara dalam keadaan tidak sadar, maka boleh. Tapi juga ada batasnya. Pertama kita katakan, kalau kita mengucapkan kalam dalam sholat, apakah itu Al-Quran atau zikir atau doa atau tidak? Kalau yang kita ucapkan dalam sholat itu adalah Al-Quran atau zikir atau doa, maka tidak masalah. Tidak batal sholat kita. Kita lagi sholat, baca, atau lagi ruku' umpamanya, terbaca Al-Quran, atau terbaca zikir, ya kan, terbaca doa-doa. Tidak batal sholat. Paham ya? Jadi dalam sholat itu kalau bacaannya adalah zikir atau Al-Quran atau doa, maka tidak batal sholat sama sekali. Walaupun panjang. Ya, walaupun makruh namanya, makruh. Dalam ruku' kita makruh baca ayat Quran. Dalam sujud makruh kita baca Al-Quran. Kalau itu bukan ayat yang mengandung doa, tapi ayat yang mengandung doa tidak masalah. Ya. Jadi bacaan Quran, bacaan zikir tidak masalah dalam sholat. Bahkan waqaf, ucapan waqaf kita dalam sholat tidak masalah. Nanti ada pembahasan kita, waqaf itu ada dua pembagiannya. Ada waqaf itu waqaf tabarrur, ada waqaf lijaj nanti. Waqaf tabarrur itu waqaf untuk kebaikan. Contohnya, lillahi alayya an aqifu hadzal masjid. Saya bernazar mewakafkan tanah ini untuk sebagai masjid. Kenapa ini tidak masalah dalam sholat? Karena itu yaqumu maqamad du'a. Dia seolah-olah sama seperti doa. Maka wakaf dengan wakaf tabarrur, maka tidak batalkan sholat. Ya kan? Maka boleh. Artinya boleh di sini bukan berarti dianjurkan. Tapi tidak batal sholat kita. Selain dari bacaan Al-Quran, selain daripada bacaan zikir, selain bacaan doa, maka kita lihat. Ya. Kalau sengaja dia mengucapkannya, maka batal kalau seandainya dia adalah dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Dua huruf walaupun tidak dipahami. Qaf lam. Atau lam qaf. Laq. Apakah bisa dipahami kata-kata lam laq? Tidak dipahami. Maka batal sholat kita secara sengaja. Atau satu huruf tahu dipahami. Umpamanya kata orang Arab, qi. Maknanya wiqayah. Li, ya kan? Wilayah. Ai, wi'ayah. Nah, gitu kan? Itu satu huruf tapi dipahami. Itu sama kedudukannya dengan dua huruf yang tidak dipahami atau yang dipahami tadi. Qul. Qul dipahami enggak? Ya kan? Fil amr itu. Maka batal sholat. Atau laq. Luq. Enggak ada maknanya. Tapi dua huruf maka batal sholat kita secara sengaja. Paham ya? Satu huruf tapi dipahami maka juga batal. Seperti qi. Ya kan? I atau li. Maka batal sholat. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau dalam keadaan tidak dalam keadaan sengaja? Artinya kita mengucapkan huruf ini dalam keadaan lupa. Maka tidak masalah, ya kan? Walaupun panjang, lupa. Tapi batasan panjangnya juga ada, yaitu tidak lebih dari 6 kalimat. Tidak lebih daripada, kurang dari 6 kalimat. Ya, kurang dari kalimat maka tidak batal. Kalau 6 kalimat, 7, 8, dan seterusnya maka batal sholat kita. 6 kalimat saja, 6 kalimat. 6 kalimat Arab. Ya kan? Kalau seandainya lebih daripada 6 kalimat, lebih 7 bahwa 6, 7, 8 maka batal sholat. Walaupun sengaja secara lupa. Maka kita ulangi. Kalau dia mengucapkan kata-kata dalam sholat, ada kalanya itu adalah bacaan sholat, ada kalanya itu adalah Al-Qur'an, zikir atau doa atau tidak. Kalau itu adalah Al-Qur'an, zikir dan doa, walaupun panjang maka tidak batal sholatnya. Syaratnya adalah kalau baca Al-Qur'annya adalah bacaan Qur'an yang sesuai dengan nazam salatnya, nazam Al-Qur'annya. Ada kalau umpamanya dia baca bacaannya bacaan Al-Qur'an tapi itu tidak sesuai dengan nazam Al-Qur'an. Maksudnya itu ayat campuran. Ayat campuran, maka batal salatnya. Paham ayat campuran? Seharusnya bacaannya adalah ayat 2 dan 3 yang keempat, tapi dia bacanya ayat kedua sambungnya ayat keempat langsung. Ya kan? 4 langsung ke 7. Itu kan tidak nazam Al-Quran. Maka batal sholatnya, walaupun itu adalah Al-Quran. Ya, batal sholatnya. Jadi Al-Quran pun ada batasnya, itu kalau dia adalah sesuai dengan nazam atau urutan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, kita lihat apakah secara sengaja atau secara lupa. Kalau dia secara lupa, kalau secara sengaja, maka dua huruf saja, maka telah batal sholatnya. Baik sengaja atau tidak sengaja. Atau satu huruf yang telah dipahami. Ya. Maka para ulama mengatakan yang membatalkan itu adalah ma tarakkaba min harfaini, yang tersusun dari dua huruf. Aw ma qabi ifham walau harfan wahidan, atau satu huruf saja tapi dia telah dipahami. Itu yang kita sebutkan qi, li dan yang lainnya tadi. Kalau itu kalau dalam keadaan dia sengaja, kalau dalam keadaan lupa mengucapkan huruf tanpa kesengajaan, maka kita lihat, ya kan? Apakah banyak atau sedikit? Kalau seandainya sedikit, yaitu kurang dari 6 kalimat, maka tidak batal. Ya, tidak batal. Pernah Rasulullah SAW sholat, ya kan? Lalu ditanya oleh, lalu Rasulullah salam. Padahal sholat 4 rakaat. Sholat ruba'iyah. Rasulullah sholat 2 rakaat lalu salam. Lalu ditanya para sahabat, Rasulullah SAW, engkau lupa atau gimana? Apakah jawab Rasulullah, kullu dzalika lam yaqa. Kullu dzalika lam yaqa. Berapa kalimat tuh? Kullu dzalika lam yaqa. Empat kalimat cuman, maka enggak batal ini. Ya kan? Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam keadaan lupa, ya kan? Atau sahwun, maka dalam keadaan ini tidak batal. Kalau lebih yaitu 6 kalimat atau 7 kalimat maka batal salatnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya bagaimana kalau dalam salat dia umpamanya menangis, meraung. Ya, meraung menangis, ya kan, bacaan maka kita lihat atau dia mendaham. Gitu kan? Atau karena bacaan ayat Quran bacaan imamnya sedih, bacaannya sedih lalu dia menangis, apa namanya? Merintih. Gitu. Merintih. Atau tertawa. Atau batuk. Paham ya? Bagaimana hukumnya dalam sholat? Pertama, kalau seandainya dia itu tanpa keinginannya, artinya ada kalanya kita mendaham itu memang kita tidak tahan dan bahkan kita tidak bisa menahan. Dia datang sendiri. Ya kan? Kalau bahasa halanya, ghalabana. Dia mengalahkan kita. Apa itu bahasa kitanya? Tanpa tanpa ada ikhtiar kita. Kita mendaham. Tanpa ikhtiar kita, kita batuk. Bersin. Ya kan? Maka walaupun panjang, maka tidak masalah. Walaupun keluar darinya huruf, maka tidak masalah. Tapi tanpa ghalabah tadi. Ya kan? Umpamanya kita sakit kerongkongan. Lalu kita mendaham. Nah, seperti itu. Kalau seandainya keluar dari mendaham kita, atau dari batuk kita itu, atau dari tangisan kita itu, dua huruf, maka batal sholat kita langsung. Ya kan? Mendaham biasa, ya, keluar dua huruf. Hem. Ada ha, ada mim di sana, batal. Tapi kalau, itu tidak ada huruf di sana. Nah, maka tidak batal. Kalau memang mendahamnya itu, atau tangisannya itu, batuknya itu keluar huruf, dua huruf, walaupun dua hurufnya itu tidak dipahami, mana paham dulu ha dan mim itu, maka batal sholat kita. Kalau dia keluar dua huruf, maka karena dia sesuai dia dalam posisi kalam tadi, kalam al-amdu tadi. Tapi kalau dalam keadaan dia mau baca al-fatihah dan tidak mungkin dia untuk menyempurnakan baca al-fatihah ini karena dia apa namanya harus mendaham dia terlebih dahulu. Maka ini adalah bacaan mendaham yang diuzurkan atau mendaham yang diberikan uzur. Jadi kita mendaham supaya bacaan Al-Fatihah kita lancar atau supaya bacaan tasyahud akhir kita lancar. Selain pada itu tidak boleh kita mendaham. Ya kan? Kita lagi sholat jadi makmum. Apa tujuan kita mendaham? Kode imam atau apa? Tidak boleh. Tidak boleh kita mendaham. Batal sholat kita. Ya kan? Mendaham itu membatalkan sholat kalau keluar dua huruf. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah ke-11 tarkul af'ali al-kathirati, yaitu meninggalkan perbuatan yang banyak. Perbuatan di sini adalah perbuatan selain perbuatan salat. Perbuatan selain perbuatan salat. Bagaimana kalau perbuatan salat dikerjakannya dalam salat yang bukan pada tempatnya? Seharusnya sekarang belum sujud tapi dia telah sujud. Kalau sengaja langsung batal salatnya. Yang sekarang pembahasan kita ada al-af'al, artinya af'al min ghairi jinsi af'ali sholat. Selain perbuatan sholat. Ya kan? Menggerakkan tangan itu kan bukan perbuatan sholat. Melangkah bukan perbuatan sholat. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau perbuatan itu banyak, maka batal sholat. Banyak ini adalah tiga perbuatan yang berturut-turut. Tiga perbuatan yang berturut-turut dari anggota yang tebal. Atau anggota yang banyak. Anggota yang dianggap anggota yang saqilah. Anggota saqilah ini, anggota saqilah ini. Ini anggota saqilah. Tapi kalau jari itu anggota khafifah. Nah ini pergerakan ini, bulu mata saya, atau pergerakan bibir saya, lidah saya, zakar, semuanya itu adalah anggota yang khafifah. Walaupun banyak-banyak pergerakannya. Saya bergerak seperti ini, atau bergerak begini kan. Nah, maka kalau pergerakan tangan di sini, pergi naik ke dan turunnya itu satu, dihitung satu. Nah itu dihitung satu. Tapi kalau kaki melangkah, satu langkah saja telah dihitung satu. Begini, dua, tiga. Nah itu tiga, itu apa namanya, banyak itu. Jadi kalau udah tiga lebih, maka itu batal sholat kita. Ya kan? Satu. Nah ini satu baru. Jadi perginya tangan dan kembalinya tangan dihitung satu saja. Tapi ini, itu tidak dihitung hitungan. Jadi umpamanya saya ingin garuk di sini. Nah, lama di sini. Sampai imam selesai anu baca ayatnya. Lama di sini. Tidak batal. Ya kan? Maka orang yang mengatakan sunnah seperti ini dalam mazhab kita tidak dianjurkan seperti ini, ya kan? Tidak batal. Jangan dikatakan mereka itu banyak pergerakan, karena yang pergerakan yang khafifah. Ya kan? atau ininya bergerak lama tuh. Itu kan? Atau hidungnya. Atau bibirnya atau lidahnya. Nah, bergerak-gerak, maka enggak batal walaupun banyak pergerakannya. Tapi kalau kepala ini atau badan atau kaki, batal itu. Ada orang sholat begini-begini. Ya kan? Bismillah, ah, maka batal tuh. Kalau 3 kali atau lebih ya. Jadi tarkul af'ali al-kathirati, meninggalkan af'al al-kathirah. Termasuk dengan af'al al-kathirah ini adalah meloncat. Walaupun 1 loncatan, maka itu telah batal sholat. Jadi hitung 3 langsung itu. Meloncat, ya kan? Maka batal langsung sholatnya. Menghalau? Lewat tempat sujud misalnya. Hmm. Terus kita halangi. Nah, itu kan saat enggak banyak itu. Nah. Ini satu nih atau bahkan ini setengah baru. Kalau dia enggak mau. Ya, jangan pula gini-gini kan titinya. Dihalang kayak gini aja. Ya kan menghalangi orang sholat itu cukup seperti ini aja. Kalau enggak mau ya udah gini kan. Itu belum dihitung banyak itu. Dihitung 1 baru. Kalau 5 jarinya ya. Enggak salah, jari itu hitung sedikit. Ya kan? Enak rasanya banyak nih gitu. Nah, enggak salah, enggak batal ini. Ya, karena jari. Jari itu adalah anggota khafifah. Itu kalau seandainya sengaja. Bagaimana kalau dalam keadaan dia lupa dan dalam keadaan tidak mutawaliyah? Pokoknya langkah. Atau 1, 2, berhenti dulu. Kemudian setelah tumakninah terlanjutnya, langkah lagi. Nah, bisa itu sampai di sana. Langkah itu. Kan langkah itu. 1. Nah, berhenti dia dulu. Sampai di sana, ujung sana. Anda batal itu. Kalau dia tidak mutawaliyah. Jadi maksud yang batal ini adalah perbuatan yang banyak yang mutawaliyah, yaitu 3 atau lebih. Kemudian selanjutnya adalah rukun yang ke-12. Tarkul ukli wa syurbi. Ukli ya, bukan akli. Kalau akli itu termasuk perbuatan. Termasuk makan tadi. Sini al-ukli. Al-ukli itu maksudnya al-makul. Suatu yang dimakan. Al-masyrub. Asyurbi itu adalah al-masyrub. Kita lagi sholat. Ketinggalan di sini umpamanya. Ada sisa nasi, lalu ditelan, batal sholat. Ada sisa gula, lalu ditelan, manis sekali, batal sholat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah rukun yang ke-13. Allah yang dia rukunun qawliyun, au fi'liyun, ma'asyaki fi niyati taharrum, au yatula zamanu syak. Tidak rukun qawli atau rukun fi'li, jadi tidak lewat rukun qawli dan rukun fi'li dalam keadaan ragu dalam niat taharrum. Coba perhatikan. Saya taharrum, pembahasan kita kemarin pembahasan aqsamu sholah. Sholat itu ada sholat fardu. Ada sholat sunnah, sunnah muqayyad. Ada yang sunnah mutlak. Dan fardu apa yang diwajibkan? Qasdu fil sholahnya. Kemudian ta'innya. Kemudian niatul fardiyahnya. Saya takbir sekarang. Ragu saya. Tadi apakah saya niat ta'in tadi atau enggak? Apakah saya niat fardunya atau enggak? Ragu saya. Paham ya? Nah, kalau seandainya ragu ini masih berlalu sampai terjadi atau sampai lewat saya mengerjakan 1 rukun. Selesai saya al-fatihah baru saya ingat. Oh, tadi saya memang niat ta'in tadi. Maka batal langsung sholat. Sekalipun memang saya telah mengerjakan tadi. Kenapa batal? Karena dia telah melewati keraguan ini, telah melewati 1 rukun. 1 rukun qauli. Paham ya? Jadi kalau seandainya dia itu lagi baca basmalah, baca al-fatihah dan ragu tadi takbir saya itu apakah lengkap rukunnya di sana atau enggak? Tapi dia belum selesai 1 rukun, maka belum batal. Sebelum selesai dia ingat, maka enggak batal, ya kan? Tapi kalau melewati 1 rukun qauli atau rukun fi'li atau sekedarnya saja, sekedarnya maksudnya dia takbir. Lalu tidak baca Al-Fatihah. Seandainya dalam kadar ini, dalam kadar berapa detik itu, anggap 30 detik itu, dia bisa membaca Al-Fatihah di sana. Ya kan? Tapi dia tidak baca Al-Fatihah, kan mungkin ragu. Diam dulu. Maka sudah batal sholatnya. Ya kan? Kenapa? Karena kadar ini mungkin melewati 1 rukun, qauli atau rukun fi'li. Ya kan? Maka batal sholatnya. Ulang lagi takbiratul ihram. Itu maksud di sini, Allah yang dia ruknun qauliyun, seperti Al-Fatihah, atau rukun fi'li seperti i'tidal ma'asyakki fi niyatit tahrum. Dalam keadaan kita merasa ragu tentang niat ketika takbiratul ihram. Niat tentang takbiratul ihram apakah terlengkapi syarat rukunnya atau tidak, ya kan, al-jazmunya atau qasdul fi'li shalahnya, ta'innya, niat fardunya atau selainnya. Paham ya? Nanti kalau kita ingat itu, kita gimana? Kalau seandainya ingat dalam keadaan masih belum melalui satu rukun qauli atau rukun fi'li, maka sah. Silahkan lanjut. Tapi ingatnya setelah melewati rukun qauli. Setelah baca Al-Fatihah baru ingat. Oh, tadi saya memang niat jazam tadi. Jelas niat saya tadi. Batal sholatnya. Nggak bisa. Ya kan? Ulang lagi sholatnya. Ya, takbir lagi. Allayam dia ruknu qauliyun afliyun masyaki fi niyati tahrum. Au yatula zamanu syaki. Atau panjang zaman syak. Ini yang surah yang kedua kita sebutkan tadi. Dia tidak baca Fatihah. Tapi dia diam. Ingat-ingat dia. Tadi, apakah memang saya baca tadi niatul fardiyah atau tidak? Gitu kan? Tapi dia diam. Tapi zaman syak itu mungkin membaca Al-Fatihah atau sekedar rukun qawli atau rukun fi'li. Maka batal juga sholatnya. Kemudian rukun yang ke-14 adalah alla yanwiya qat'as shalah, bahwa dia tidak berniat memutus salat. Kalau dia berniat, hanya berniat saja atau ragu dia berniatnya, ya kan, saya ingin keluar atau enggak nih, langsung batal ketika itu. Jangankan belum berniat, dia ragu, dia saya mau keluar atau enggak nih, langsung batal salatnya. Kan dalam salat itu disyaratkan al-jazmu, ya kan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya dia itu berniat untuk mengerjakan perbuatan yang membatalkan sholat. Perbuatan yang membatalkan sholat. Contoh dia berniat makan, batal tak sholat kita? Batal sholat. Minum, batal tak sholat? Bagaimana kalau dia niat makan? Dia niat minum. Tak batal kecuali kalau dia telah mengerjakan secara fi'li. Gitu kan? Tapi kalau niat tadi, ya niat memutus sholat tadi, maka putus sholatnya ketika itu. Ya kan? Walaupun niatnya itu digantungkannya. Ya, setelah satu minit lagi saya batalkan sholat sih. Langsung batal ketika itu. Atau dia meniatkan sekarang membatalkan sholat, langsung batal ketika itu. Ya. Tapi kalau meniatkan mengerjakan perbuatan yang membatalkan seperti niat untuk makan, maka tidak batal kecuali kalau dia telah makan. Au yataraddada fi qat'i, atau ragu dia dalam memutusnya, ragu. Nah, maka tetap batal sholatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dan tidak termasuk ke dalam ini, yaitu ragunya seorang thalib umpamanya. Ini kita talib, kita belajar tentang niat ragu. Kalau ragu dalam sholat, batal sholat kita. Ya kan? Ustaz Muzakir sholat. Ya kan sholat. Ini saya membutuhkan, enggak. Tadi kita membahas tentang pembahasan qat'un niyah fi sholat gitu kan. Maka enggak batal. Karena itu, apa namanya? Was-was qahri namanya. Itu pasti datang setiap kita. Itu kan tanpa kesadaran kita. Dia datang. Maka enggak batal itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, kalau seandainya kita berniat memindahkan sholat. Jadi sekarang kita sholat fardu nih. Kita berniat memindahkan sholat fardu kita sholat fardu ini kepada sholat sunnah. Umpamanya, maka batal sholat kita langsung. Sekarang sholat duha umpamanya. Ingin memindahkan kepada qada. Atau sholat qada ingin memindahkan sholat lain. Atau sholat sunnat ingin sholat sunnah zuhur memperakan. Ingin memindahkan sholat zuhur langsung. Atau sholat zuhur memperakan ingin memindahkan kepada sholat sunnah. Artinya kita pindahkan niat kita langsung batal sholat. Kecuali tidak batal itu kalau dipindahkan kepada sholat sunat mutlak. Kepada sholat sunat mutlak. Kita sekarang lagi sholat fardu atau sholat sunnah. Ya. Lalu kita pindahkan kepada sunnah mutlak saja. Maka tidak batal sholat kita dan silakan lanjutkan. Ya. Ini dianjurkan dalam beberapa keadaan. Umpamanya dalam keadaan kita ingin mendapatkan jamaah. Yang kita rasa tidak ada jamaah lain setelah itu lagi. Ini datang rombongan. Saya lagi sholat fardu, sholat sendiri. Saya menyangka, mengira tidak akan ada jemaah setelah ini lagi. Dan jemaah itu pahalanya besar sekali. Ya kan? Dan sekarang saya sedang rakaan pertama dalam sholat ini, sholat fardu gitu kan, rakaan pertama. Nah, maka dianjurkan ketika itu saya memutar niat saya ini kepada sunat mutlak. Sehingga mutlak saya itu langsung menjadi dua rakaan, saya salam dan langsung mengikut imam. Itu kan? Dan itu pun kalau seandainya saya teruskan niat sholat sunnah ini, nanti saya mendapatkan sempurna rakaan dengan imam. Tapi kalau seandainya saya putus kepada sholat sunnah, lalu sholat imam pula, saya sholat di luar waktu. Maka tidak boleh saya memutuskan. Ya, paham ya? Itu dianjurkan kalau saya masih berada pada rakaan pertama dan rakaan kedua. Kalau kita sudah berada pada yang kedua dan tiga, itu apa faedahnya? Kan hanya tinggal dua lagi, gitu kan? Maka silakan selesaikan. Kalau mau sholat iadah nanti silakan iadah lagi, tidak masalah. Paham ya? Tapi kalau mau ditukar juga, artinya kita sedang rakaan kedua dan rakaan ketiga dan keempat, kan tinggal dua rakaan lagi atau tinggal satu rakaan lagi. Ya kan? Hukumnya boleh mubah menukarnya kepada salat mutlak, tapi tidak wajib, tidak mandub. Tapi kalau masih pada rakaan pertama atau rakaan kedua pada salat yang empat rakaan, maka hukumnya sunnah kalau ingin mendapatkan jamaah. Paham ya? Itu enggak usah niat jadi makmum lagi. Enggak usah. Kita kan tadi niat sunnah mutlak aja gitu. Iya. Tanpa niat jadi makmum gitu. Sekarang kita ingin kalau sunnah mutlak tentu kita harus salam ini. Kan sunnah mutlak kita memindahkan ingin sholat mutlak. Sekarang salah sholat zuhur empat rakaan, betul enggak? Allahu akbar. Saya melihat ada jemaah datang. Ada jemaah datang. Maka saya dianjurkan kapan kalau saya melihat enggak ada jemaah lain lagi dan tidak menjadikan saya sholat di luar waktu, ya kan? Dan saya masih di rakaan pertama atau rakaan kedua. Maka silakan setelah dua rakaan salam, ya kan? Kemudian ikut jemaah. Tapi kalau udah rakaan ketiga, rakaan keempat kan tinggal dua rakaan atau satu rakaan lagi. Ya kan, maka mubah hukumnya, tidak dianjurkan. Paham ya? Kemudian yang ke-15 yaitu ada muta'liqi qat'iha bi syai'in, tidak mentaklikan memutus dengan suatu. Walaupun dengan suatu yang mustahil secara adat. Walaupun dengan suatu yang mustahil secara adat. Contohnya kalau seandainya saya bisa terbang ini, saya putuskan sholat saya. Ini kan mustahil secara adat, ya kan? Batal sholatnya. Tapi kalau mustahil secara akli tidak batal sholatnya. Mustahil secara akli tidak batal sholatnya. Paham ya perbedaan mustahil secara adat dan secara akli? Mustahil secara adat, secara akli tidak membatasi bahwa itu terjadi atau tidak terjadi. Akli mengatakan mungkin saja terjadi, mungkin saja orang itu bisa terbang. Tapi secara adi, hukum adat mengatakan tidak ada orang itu terbang, ya kan? Ikan itu tidak mungkin hidup di luar. Secara adinya hidup di air. Secara akli boleh-boleh saja. Nah, seperti itu kan. Kalau saya mentaklikkan memutuskan sholat saya dengan suatu yang mustahil secara adil, langsung batal sholat saya. Ya kan? Contohnya, kalau seandainya saya bisa terbang, itu kan mustahil secara adat. Secara akli kan boleh saja saya bisa terbang. Maka batas langsung sholat saya. Karena itu secara adi mungkin bisa terjadi. Secara akli mungkin bisa terjadi. Tapi secara akli tidak mungkin terjadi. Tapi kalau saya memutuskan niat ketika itu atau mentaklikkan sholat saya dengan sesuatu yang mustahil secara akli. Apa mustahil secara akli umpamanya? Berkumpul dua yang berlawanan. Itu kan mustahil. Nah, maka tidak batal sholat saya. Karena itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi sama sekali. Maka saya taklikkan dengan hal yang mustahil secara akli atau tidaknya, tidak ada pengaruhnya. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau mustahil secara adi, iya secara adi, tapi secara akli mungkin terjadi. Gitu kan? Maka batal sholat saya kalau mentaklikkan dengan sesuatu yang mustahil secara adi. Tapi kalau secara akli, maka tidak batal. Ada mutaklik kuwati habis syai'in, artinya adian. Yaitu yang adi. Kemudian selanjutnya, yang membatalkan, tidak disebutkan oleh musannif di sini, yang termasuk yang membatalkan sholat adalah, mengikut dengan orang yang tidak sah, kita mengikut dengan seperti orang yang kafir, atau orang yang kita lihat ada najis di pakaiannya, kan kita melihat makmum ini najis di pakaiannya, atau kita seorang mazhab Syafi'i umpamanya, kita meyakini orang Hanafi itu batal sholatnya, orang Maliki itu atau orang Hanafi itu batal sholatnya dengan menyentuh perempuan, ya kan, menyentuh istri. Menurut mazhab kita batal orang yang menyentuh perempuan. Menurut Maliki tidak batal, ya kan, tanpa syahwat tidak batal. Hanafi mengatakan suami istri tidak batal kita bersentuhan. Menurut kita batal. Kita melihat orang mazhab Hanafi atau mazhab Maliki ini bersentuhan dengan suaminya, dengan istrinya. Menurut i'tikad kita batal sholatnya, ya kan? Maka tidak boleh kita mengikut di depan dia. Bukan hanya tak sah jamaah, tak sah sholat, ya kan? Sholat kita tidak sah karena kita mentaklikan sholat kita dengan imam. Maka tidak sah sholat kita, ya kan? Kemudian memanjangkan rukun yang pendek. Rukun pendek apa saja dalam sholat kemarin? Itidal dan duduk antara dua sujud. Ini kan rukun pendek ini, rukun qasirah. Kalau dipanjangkan melebihi dari yang batasnya, maka batal. Apa batas minimal itidal kemarin? Bacaan yang maksurat. Ya kan? Rabbana lakal hamdu. Hamdan toiban kathirun toiban mubarakan fihi. Milasamawati muladhi ulamasyaitan syaitan badu. Anggaplah itu sekitar 10 detik. Kemudian tambah al-fatihah 10 detik. Anggaplah 40 detik. Artinya 50 detik semuanya ini, ya kan? Maka 50 ini itu maksimal baca i'tidal kita. Kalau melebihi daripada 50, ya kan, maka itu adalah telah memanjangkan rukun yang pendek, maka batal sholat kita, ya. Atau duduk antara dua sujud, kemarin apa maksimalnya bacaannya dan tambah bacaan tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud, bacaan anu itu kan Rabbi Firli Warhamni, anggaplah itu 20 detik. Kemudian bacaan tasyahud itu anggaplah 40 detik. Artinya 60 detik. Lebih dari 60 detik ini maka itu dianggap panjang, rukun panjang. Kalau kita lebih 60 detik dalam duduk tasyahud akhir, dalam duduk antara dua sujud, maka batal sholat kita. Ya, dalam tasyahud awal, dalam itidal tadi lebih dari berapa? 50 detik bapaknya. Maka batal itidal kita, ya kan? Bukan itidal saja, batal sholat kita. Ya, kecuali pada itidal akhir dari setiap sholat, ya kan? Karena itu mahal untuk untuk kunut, ya kan? Apalagi subuh, apalagi ada bala, ya kan? Dianjurkan kita kunut nazilah. Maka tidak masalah memperpanjangnya. Kemudian takhalluful ma'mum an imamih burukunaini amdan bila udhrin. Yaitu tertinggalnya makmum dari imamnya dengan dua rukun fi'li. Ya kan? Kita sekarang lagi berdiri. Imam telah ruku. Kemudian imam naik ke atas. Tinggal berapa rukun kita? Satu rukun baru, yaitu ruku. Secara sempurna. Kemudian imam mau sujud. Agar mau sujud itu udah berpindah kepada rukun selanjutnya. Berarti rukun yang tertinggal kita adalah ruku dan i'tidal. Kalau seandainya kita masih berdiri dan imam mau ruku, batal langsung sholat kita. Batal langsung sholat kita. Karena kita tertinggal dengan tanpa uzur. Bagaimana kalau ada uzur? Umpamanya imam terlalu cepat bacaannya. Ya kan? Atau kita terlalu lambat bacaannya. Itu uzur. Ada nanti uzur. Nah, nanti ada pembahasan nanti setelah ini. Pembahasan tentang masbuk dan muafik nanti. Ada masbuk itu tiga pembagiannya. Ya kan? Ada kalanya kita mendapatkan imam itu dalam keadaan imam telah ruku, langsung kita ruku. Atau kita takbir, imam langsung kita ruku. Atau kita takbir dan baca dua rakaat, imam ternyata salah ruku, langsung pula ruku. Tidak boleh menyempurnakan. Seperti itu kan, ada tiga suruh dan beda-beda hukumnya. Atau muafik kita nanti, kita sholat bersama imam dari awal, tapi ternyata imam ini cepat sekali bacaannya, dan kita lambat. Nah gitu kan, uzurnya itu ada 15 nanti uzurnya. Dan akan kita bahas nanti dalam pembahasan jamaah nanti insyaAllah ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan rukun secara sengaja, walaupun satu rukun. Sengaja meninggalkan al-fatihah, sengaja meninggalkan sujud dan ruku dan lain-lainnya. Maka batal sholat kita. Juga termasuk yang membatalkan sholat adalah, yaitu habisnya masa menyentuh khuf di tengah sholat. Ingat dulu pembahasan masul khuf. Berapa kalau orang mungkin masanya? Sehari semalam 24 jam. Ternyata sedang sholat itu habis durasinya bagi semukim ini. Pas sholat itu pas 24 jam. Dan dia sedang sholat, batal sholatnya langsung. Ya kan? Kalau dia mau sholat, bagaimana caranya? Ulang lagi beruduk. Apakah ulang beruduk wajib cuci muka lagi? Enggak. Silakan cuci kaki saja. Ya kan? Ya kan? Buka sepatu atau masukkan air ke sepatu boleh sih. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita baca dengan abadu sholat sedikit. Abadu sholat, abad sholat. Sunnah-sunnah sholat itu ada dua teman-teman. Ada sunnah abad, ada sunnah hai'ah. Sunnah abad adalah sunnah yang kalau ditinggalkan, dia ditutup dengan sujud sahwi. Hai'at kalau ditinggalkan, tidak ditutup dengan sujud sahwi. Kalau seandainya dia meninggalkan hai'at, sengaja sujud sahwi, batal sholatnya. Ya kan? Surah umpamanya. Bacaan surah itu kan hai'at, ya kan? Sunnah hai'at. Ditinggalkan mau sujud sahwi, dia secara sengaja batal sholatnya. Karena tidak dianjurkan sujud sahwi. Abadu sholati insyuruna. Abadu sholat itu ada 20 rukun. Ada 20 sesuatu. Yang pertama adalah kunut. Kunut maknanya teman-teman secara bahasa adalah as-sana. Tapi maknanya secara syara'an adalah adanya sana dan adanya doa. Ada zikir yang mengandung sana dan doa. Maksudnya ketika kita duduk itidal terakhir, ya, maka kita membaca Allah maghfir li ya ghafur. Allah maghfir li. Ya ghafur. Maka ada di sana izfirli, ada doanya. Ada ya ghafurnya, ada sana'nya, sanjungan kepada Allah. Maka ini sudah cukup ini untuk kunut. Kita telah mendapatkan sunnahnya. Tidak perlu nanti untuk sujud sahwi. Allah maghfirli, ya ghafur. Allah marhamni, ya rahim. Ada ya rahimnya, ada sana'nya. Ada Allah marhamninya, ada doanya. Ya kan? Maka ini telah cukup ini. Jadi apa itu kunut? Itu zikir yang mencakup dua saja. Sana' dan doa. Walaupun satu saja. Bahkan walaupun ayat Quran yang di sana ada sanjungan dan ada doanya. Seperti ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasulullah sampai akhir itu. Itu ada sanjungannya kepada Allah. Dan ada doanya. Ya kan? Rabbana la tu'akhidna. Ya gitu kan? Nah, itu ada doanya, ada sanjungannya, maka sah. Paham ya? Kalau memang tujuan membaca untuk kunut, tapi tujuannya qiraah, enggak dihitung sebagai kunut. Itu yang disebut dengan kunut. Dan dianjurkan membaca kunut, kunut Nabi SAW. Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa baril fima atait, wa qini syarra maqadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabar wa tarwana wa talait. Ya kan? Itu sunnah hukumnya. Kalau kita tinggalkan ini, maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Atau tidak menyempurnakan kunut Nabi. Jadi kita baca Allah mahdini fiman hadait, dan langsung bawah. Inna katakdi wa la yuqda alaik. Berarti ada yang tertinggal, ya kan? Sujud sahwi juga nanti. Ya kan? Jadi kalau meninggalkan kesabat sempurna kunut, atau telah mengerjakan sebagian sujud kunut Nabi, lalu meninggalkan sebagiannya, maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Kemudian dianjurkan juga, yaitu menghimpun antara kunut Nabi dan kunut Ibnu Umar, atau kunut Umar. Yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, yang dalam syarah Syekh Mustafa disebutkan. Wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nu'tini alaikal khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kufari mulaik. Itu dihafal itu. Ya kan, dibaca. Digabungkan dua-duanya. Kalau imam kalau dia ada seorang imam, ya pakai baca ihdina, makruh dia kalau membaca untuk diri sendiri. Ya kan? Allahumma hdini fiman hadait. Ya kan? Makruh hukumnya. Ya. Doakanlah jamaah juga, ya kan? Allahumma zawijna, jangan zawijni saja. Orang amin-amin juga semuanya. Ya kan? Makruh hukumnya bagi dia. Apa? Umar Dina, tidak masalah. Tidak masalah. Ya kan? Apalagi tujuannya adalah untuk tazim, ya kan? Untuk tazim nafsa. Ya, dalam ibadah itu kenapa kita baca Al-Fatihah itu tidak boleh Allah ihdini. Kita wajib baca ihdina. Ihdina surat, padahal kita sholat sendiri. Gitu kan? Itu menunjukkan bahwa ibadah ramai-ramai itu lebih afdol. Nah, gitu kan? Dan tidak makan, malah tidak boleh kalau ihdini. Ihdina surat al-mustaqim. Iyaka a'budu. Tidak sah. Ya kan? Mesti iyaka a'budu. Kalau si imamnya kunut, cuman makmumnya tidak mau kunut. Kenapa? Ya mungkin dia beda. Gitu. Mazhab lain gitu. Diam aja gitu kan. Yang lain pada ulama gitu. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Ya kan. Dan sebetulnya itu dalam mazhab lain pun, ya kan, dalam mazhab Hambali pun, kalau seandainya pun kita enggak kunut, kalau imam di depan kita kunut, kita dianjurkan juga kunut. Ya kan, karena doa. Dan itu lebih aslam bagi orang yang makmum, karena dia mutaba'ah imam. Ya kan. Begitupun kita kalau enggak kunut, kita enggak kunut pula. Imam enggak kunut, kita enggak kunut. Itu pun kalau kita mengira, tidak bisa kita kunut dalam keadaan mendapatkan imam. Tapi kalau seandainya imam tidak kunut, dan kita mengira, kita bisa mengejar imam tanpa tertinggal dua rukun. Silahkan kunut. Ya kan? Kita sudah biasa umpamanya di tempat ini, tempat memang tidak kunut. Ya kan? Dan memang hanya di sana sholat. Boleh kita kunut, ya kan? Di belakang imam. Imam tidak kunut, kita kunut. Silahkan. Dan itu tidak masalah. Asalkan tidak tertinggal dari dua rukun fi'li. Jadi ketika imam membaca doa tadi kan ada doa Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Ini doa ini. Ini kita membaca amin. Jadi imam membaca, kita baca amin. Tapi setelah itu baca sanjungan ya. Apa setelah itu? Innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walai tabarak tarabana wa tal. Ini bukan doa. Maka bukan dibaca amin. Jadi jangan baca amin pula kalau imam baca seperti itu. Jangan kita baca amin. Kita boleh memilih antara dua. Ada kalanya kita diam atau kita ikut baca juga. Iya kan? Nah, jadi kita ikut baca imam atau juga diam saja. Jadi jangan membaca amin. Karena ini adalah tanah, bukan doa. Saya dengar orang sesat bilang, ya Allah. Nasyahat. Ada yang mengatakan batal sholatnya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan makruh. Iya kan? Ada yang mengatakan juga boleh. Syekh Mustafa pernah saya tanya tuh. Tidak masalah, tapi seharusnya jangan mengatakan demikian, gitu kan? Ada juga yang mengatakan batal sholatnya. Nasyhad, gitu kan? Ya Allah. Kemudian selanjutnya berdiri dalam keadaan kunut. Jadi membaca kunut dianjurkan berdiri. Ini termasuk rukun abad. Yang ketiga sholat kepada Nabi dalam keadaan kunut, ya kan? Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad seterusnya. Kemudian berdiri dalam membacaan sholawat Nabi dalam kunut ini. Kemudian selanjutnya wassalamu ala nabi fi dan salam kepada nabi dalam keadaan kunut itu. Wa qiyamu dan berdiri dalam mengucapkan salam dalam kunut itu. Kemudian wassalatu alal alifi, dan salawat kepada Nabi SAW, kepada keluarga Nabi dalam kunut. Wa qiyamuha, dan berdiri dalam keadaan membaca doa kepada keluarga Nabi dalam keadaan kunut. Wassalamu alaihim fihi, dan salam kepada keluarga Nabi, ya kan, dalam keadaan kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri dalam keadaan mengucapkan salam tersebut. Wassalatu ala sahbi fihi, dan membacakan salawat kepada sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri dalam keadaan membaca salam tersebut, salawat tersebut. Dan wassalamu alaihim, salawat kepada para sahabat fihi dalam kunut. Wa qiyamu, dan berdiri dalam keadaan ucapan salam tersebut. Wa tashahudul awal, dan mengucapkan tashahud awal. Kalau memang salat ada tashahud awal, ya, salat durakan tidak ada tashahud awalnya. Dan wa qu'uduhu, dan duduk dalam bacaan tashahud awal tersebut. Wa salatu ala nabi, dan salawat kepada Nabi SAW pada tashahud awal. Wa qu'uduha, dan duduk dalam keadaan salat Nabi itu. Salatu ala alifi tashahud akhir, salawat kepada Nabi, keluarga Nabi dalam tashahud akhir. Dan qu'uduha, dan duduk dalam bacaan salawat kepada keluarga Nabi dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu tidak dihancurkan, bahkan makruh membaca kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, hanya sampai di sana dianjurkan. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau ala ali Muhammad, itu makruh hukumnya. Tidak dianjurkan. Ya, dianjurkan hanya pada tasyahud akhir. Jadi pada tasyahud akhir dianjurkan pada Allahumma ala ali Muhammad, seperti itu. Ditambah selanjutnya, seperti salawat Ibrahimiyah itu dianjurkan. Minimal yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad, seperti itu saja minimal. Ya kan? Minimal seperti itu saja. Bahkan tahiyat pun ada minimalnya, sebenarnya kemarin kan. Apa yang minimalnya? At-tahiyatu lillah. Kemudian salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya at-tahiyatul mubarakatu salawatu taubatullah. Assalamu alayka. Pakai alif lam. Bukan salamun. Assalamu alayka ayuh nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Bukan salamun. Minimal salamun alayna. Wa ala ibadillahi sholihin. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Yang sempurnanya abduhu wa rasuluh. Nah gitu. Paham ya? Itu udah berapa menit dari tadi ini? Sedikit lagi tentang sunnah sholat ini, nanggung ya. Sunnah sholat. Maksud sunnah sholat ini adalah hayat sholat. Seandainya beliau takbirkan dengan hayat sholat itu lebih afdol. Karena sebelum ini beliau membahas tentang ab'ad sholat. Tentu di sini adalah hayat sholat. Sunnah sholat artinya hayat sholat. Sunnah sholat kathiratun. Sunnah sholat itu banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menyampaikan sampai 40 sunnah. Ya kan? Minha diantaranya adalah raf'ul yadaini. Mengangkat dua tangan. Tangan itu mana? Ini tangan ini semuanya. Apakah mengangkat begini? Maksudnya adalah raf'ul kaffaini, mengangkat ini kaffaini. Ya, dua tapak tangan kita. Ya, mengangkat tangan. Tempat dianjurkannya itu adalah mengangkatnya hadwal mangkibaini. Hadwal mangkibaini. Di sini ada dua riwayat. Ada riwayat pertama yang mengatakan riwayat pertama Rasulullah mengangkat sampai telinga. Ada Rasul mengatakan Rasul mengangkat sampai ke bahu. Madzhab Syafi'i itu menghimpun dua hadis ini. Di Al-Jam'u, dua hadis ini. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengangkat tangan itu, ujung jari kita sampai sama dengan ujung telinga. Itu kan? Dan tangan kita berada di sini, di pundak kita. Dan ibu jari kita itu berada di apa namanya? Di daun telinga kita. Nah, coba perhatikan. Nah, ini. Nah. Ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan sini. Ya? Karena ada yang mengatakan hanya di sini, ada yang mengatakan di sini, maka mazhab Syafi'i itu menghimpunkan dua-duanya, ya kan? Jadi maksudnya adalah ujung ini menghadap sampai di atas telinga, pas di atas telinga, kemudian bawah telinga atau daun telinga yaitu ibu jari kita, kemudian pundak kita berada di sini, dan itu menghadap kiblat. Ada yang mengatakan dianjurkan tangan kita nggak mengiringi seperti itu, seolah-olah dia menghadap kiblat. Ada yang mengatakan tidak, lurus seperti biasa, dan tangan kita dalam keadaan tafrik seperti ini. Tidak begini dan tidak begini. Biasa. Ya kan? Tidak begini pula, tidak begini. Pula. Nah, gini. Bukan begini ya. Ada orang sholat itu begini. Tidak boleh begini. Tidak ada begini. Ya kan? Tidak begini. Walaupun perempuan tetap seperti itu. Ya kan? Laki-laki perempuan sholatnya seperti itu. Allah. raf'ul yadaini inda kapan mengangkatnya itu inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awal. Ketika takbiratul ihram, jadi ketika takbiratul ihram, kemudian wa inda ruku' ketika ruku' dan ketika mengangkat daripada ruku'. Jadi kita enggak bangkit dari ruku', kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu tempat-tempat kita dianjurkan mengangkat tangan. Seperti itu posisinya sama lalu. Mau ruku', nah gitu. Tapi coba perhatikan. Nah, kapan kita mengucapkannya dan kapan berhentinya? Ini menjadi khilaf antara para ulama. Ya kan, menjadi khilaf antara para ulama. Kalau takbir kita bukan takbiratul ruku', bukan mau ruku', pokoknya mau naik atau mau takbiratul ihram seperti itu, ya kan? Kita mulai daripada awal, kan? Allah. Lalu mulai angkat. Allah, seperti itu. Beda halnya kalau dalam keadaan kita mau ruku'. Jadi, pergerakan kita itu harus terlebih dahulu, takbir dan angkat tangan kita harus terlebih dahulu daripada pergerakan kita. Jadi, kita takbir dulu. Allahu Akbar. Turun. Jangan turun sambil takbir. Turun sambil mengangkat. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi, maksudnya diangkat dulu baru dia turun. Allahu Akbar. Nah, tampak ya? Tapi selain pada mau ruku' itu seiring dengan mengangkat tangan dan seiring dengan pergerakan. Paham ya? Kemudian ketika kita takbiratul ihram, apakah harus seiring pula takbiratul ihram kita dengan pergerakan kita? Maksudnya begini. Apakah wajib fil ibtida' dan fil intihak? Ada yang mengatakan seperti ini, seperti dalam kitab Majmu' dikatakan Allahu Akbar. Jadi dari awal Allahnya itu sama dengan pergerakan tangan kita. Dan ketika berhenti sama pula. Allahu Akbar. Berhenti dia, berhenti takbir, berhenti pergerakannya, ya kan? Dalam Majmu' dalam Majmu' dikatakan demikian. Di dalam kitab Minhaj dikatakan tidak. Dalam kitab Minhaj yang wajib itu hanya fil ibtida' saja. Jadi awal bergerak, awal dia berucap Allahu Akbar. Nah, walaupun tidak sama nanti, ya kan? Allahu Akbar. Nah, gitu kan? Kan tidak sama fil intihaknya. Tampak perbedaannya. Jadi kalau di dalam majmu' dikatakan wajib fil ibtida' dan fil intihak. Tapi kalau dalam minhaj, tidak. Ya kan? Wajib itu fil ibtida' saja. Untuk mendapatkan kesunahan maksudnya wajib ini. Allahu Akbar. Tidak wajib fil intihak. Tapi kalau dipakai juga tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah beda hal kalau ketika tasmi' itu kan bacaan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ucapan sami Allahu liman hamidah, nah itu semuanya muqaranah semua tiga-tiganya. Dari pergerakannya, ucapannya sampai ke akhir di atas sami Allahu liman hamidah. Berhenti semuanya berhenti ucapannya, ya kan? Berhenti dari awal mula. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti, kemudian berhenti ucapannya, berhenti pergerakannya. Semuanya serentak itu. Kalau pada tasmi', ya pada ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian selanjutnya adalah sunnah salat adalah doa istiftah, membaca doa istiftah. Apa doa istiftah? Yaitu wajhtu wajhiya. Dalam mazhab Syafi'i itu wajhtu ya. Mu'tamad dalam mazhab itu wajhtu, enggak pakai ini. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Sampai muslimin seterusnya ya. Jadi wajah tu wajib. Dan juga dianjurkan menggabungkan doa iftitah yang apa doa iftitah seperti yang dibaca biasanya sama teman-teman. Allahumma ba'id baini wa bainaya. Dan seterusnya itu dianjurkan menggabungkan itu. Kalau kita sholat sendiri. Ya, sholat sendiri atau sholat dengan jamaah yang mereka redha dengan kita dipanjangkan. Biasa kita sholat dengan kawan-kawan umpamanya. Dan memang biasanya juga bacaan seperti demikian. Maka ada masalah. Ya kan? Maka wajah tu wajihi lillazi fatara samawati wal ardh. Tapi tambah ini juga ada masalah ya. Tapi dalam mazhab kita, semua kita mazhab kita itu pakai wajah tu saja ya. Tidak dalam mazhab Syafi'i itu pakai ini wajah tu. Wajah tu saja. Okay. Mazhab Syafi'i tidak ada wajah tu saja. Tapi kalau pakai ini tidak masalah. Ya. Jangan dipermasalahkan pula. Ya. Wata'awudz dan ta'awudz dan dianjurkan ta'awudz di setiap rakaat ya kan, tapi rakaat pertama itu lebih afdal, lebih muakkad sekali. Kemudian ta'min, membaca amin, ya kan, di setiap bacaan Fatihah. Bagaimana seandainya kemarin ingat enggak pembahasan kalau tidak mampu Al-Fatihah apa yang dibaca? tujuh surah. Tidak mampu tujuh surah zikir atau tujuh doa. Nah, gitu kan? Apakah kalau setelah membaca doa zikir ini telah membaca amin dia? Kita katakan amin kalau setelah membaca Fatihah. Bagaimana kalau dia tidak dapat Fatihah? Dia ganti dengan tujuh surah. Apakah dia tetap membaca amin? Dilihat. Apakah itu doa atau tidak? Kalau memang doa, silakan baca amin. Kan doa. Amin, ucapkan amin. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian waqiratu surah fi maudhi'ah, membaca surah pada tempatnya. Membaca surah pada tempatnya. Surah pada tempatnya maksudnya adalah setelah bacaan Fatihah pada dua rakan awal. Ya kan? Rakan satu, rakan kedua. Rakan pertama dan rakan kedua. Semuanya. Imam, makmum, semuanya. Sendiri. Paham ya? Bacaan ini, bacaan surah ini, apakah kita pada rakan ketiga dan rakan keempat juga membaca surah? Khilaf sebetulnya. Bahkan pendapat Qaul Jadid dalam Imam Syafi'i itu juga dibaca. Qaul Jadid Imam Syafi'i itu membaca tuh, apa namanya? Rakan ketiga keempat itu membaca surah. Qaul Jadid. Qaul Qadim tidak. Ya, Qaul Qadim tidak. Dan ini Qaul Qadim yang mu'tamad. Karena memang ada nas Imam Syafi'i demikian. Kemudian surah. Apakah surah yang dianjurkan itu adalah surah panjang atau ayat panjang ataupun satu surah walaupun pendek? Tampak perbedaannya? Ada umpamanya membaca pertengahan surah Al-Baqarah. Ada orang ini membaca surat pendek Al-Ikhlas. Mana yang lebih afdal? Khilaf di sini, ya kan? Imam Rafi mengatakan yang surah pendek itu lebih afdal dari ayat yang panjang. Imam Rafi mengatakan surah pendek itu lebih afdal dari ayat yang panjang. Dia baca surah Al-Ikhlas lebih afdal daripada surah Al-Baqarah yang paling panjang itu. Surah berapa tuh? 200? Hah? 86 ya? Nah, lebih afdal daripada itu. Ya kan? Nah, dan pendapat ini didukung atau ditarik oleh Imam Ibnu Hajar. Seolah-olah Imam Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat ini. Tapi pendapat Imam Nawawi ya, dan diikuti oleh Imam Khatib, Imam Ramli, itu ayat yang panjang itu lebih afdal daripada surah yang pendek. Nah, gitu. Itu kalau berbeda panjang ayat dengan surahnya. Tapi kalau ittifak bagaimana? Ayatnya panjang dan itu satu surah bacaannya. Nah, itu lebih afdal secara ittifak. Tapi bagaimana kalau ada satu ayat pendek tapi itu satu surat? Satu surah seperti surah Al-Ikhlas, itu kan? Lalu ayat panjang tapi dia bertengahan surah. Nah, gitu kan? Ini yang terjadi khilaf. Menurut Imam Rafi'i, ya kan? Dan pendapat ini condong kepadanya pendapat Imam Ibnu Hajar, yaitu lebih afdal surah yang pendek daripada ayat yang panjang. Tapi pendapat Imam Nawawi mengatakan, ya kan, lebih bagus ayat yang panjang daripada surah yang pendek seperti itu. Dan Syekh Mustafa itu lebih condong kepada pendapat Imam Rafi'i. Ya, lebih condong kepada Imam Rafi'i. Pernah lo sampai ke waktu dars. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tempat kita dianjurkan memperpanjang ayat ini. Dan dianjurkan kita memperpanjang ayat Al-Quran. Membaca ayat panjang-panjang. Kalau kita sholat sendiri. Atau sholat dengan makmum yang memang terbatas. Dan mereka redho kalau kita panjang-panjangkan. Kalau kita sholat di masjid yang di sana ramai orang. Dan tidak tahu keredoan mereka. Tidak boleh kita panjang-panjang. Makruh hukumnya. Ya kan? Bahkan makruh. Yang ya makruh hukumnya. Dan ayat-ayat yang dianjurkan dalam sholat itu. Nah, itu ada anjurannya. Itu di sholat subuh itu dianjurkan surat Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal. Dalam zuhur yang lebih dekat daripada itu. Asar, Isya itu dianjurkan Awsatul Mufassal. Maghrib itu Qisar Mufassal. Pembagian ayat di dalam surat, pembagian surat dalam Quran itu kan ada empat itu. Ada pertama apa? Ashabul Tiwal. Kemudian Al-Mi'un gitu kan. Al-Mathani. Kemudian Al-Mufassal. Ashabul Tiwal itu tujuh yang awal yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu kan. Sampai surah Khilaf yang ayat ketujuh itu. Ada yang mengatakan Al-Anfal masuk dengan Baro'ah karena itu tidak ada batasnya. Ada yang mengatakan sampai surah Al-Yunus seperti itu. Kemudian yang kedua surah Al-Mi'un. Surah Al-Mi'un ini surah yang ayatnya 100 ayat atau yang lebih kurang. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Mathani. Itu di bawah daripada itu. Gitu kan? Nah, kemudian yang keempat yaitu surah Al-Mufassal. Mufassal ini surah yang di sana banyak fasilnya. Banyak batasan-batasnya gitu kan. Banyak karena kan usul-usul akhir itu ada ayatnya pendek-pendek itu. Itu disebut dengan surah Al-Mufassal. Asal Al-Mufassal ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan dari surah yang ke-50. Surah Qaf. Surah 50 sampai akhir surat. Ada yang mengatakan itu surah Mufassal. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat ayat surah 49. Berarti hanya satu beda saja. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Dan Syekh Mustafa lebih mengikut pada ini. Tapi pendapat jumhur sebetulnya, kalau teman-teman itu mungkin yang juran tafsir itu disebut itu. Yang banyak pendapat jumhur itu adalah surah Mufassal ini dari surah Qaf sampai akhir surat. Sampai An-Nas. Ya kan? 114. Dari 50 sampai 114. Tapi pendapat Imam Nawawi dari surah Al-Hujurat. Al-Hujurat sampai akhir gitu. Al-Mufassal ini itu lebih dianjurkan kita membaca dalam sholat. Yang mana saja Mufassal ini ada pembagiannya. Ada Tiwal Mufassal, ada Awsatul Mufassal, ada Qisarul Mufassal. Ada pertama Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal itu dari ayat 50 itu dari 49 yaitu Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Sampai surah An-Naba. Surah An-Naba surah berapa? Surah ke-77. Nah, surah ke-77. Kemudian kedua Awsatul Mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, An-Naba sampai Ad-Duha itu Awsatul Mufassal. Kemudian Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, salat zuhur subuh itu dianjurkan Tiwalul Mufassal. Mana Tiwalul Mufassal? Dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Kemudian salat zuhur yang lebih dekat daripada itu, istilah itu. Kemudian salat asar, isya itu dianjurkan Awsatul Mufassal. Mana Awsatul Mufassal? Ya. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian salat maghrib dianjurkan Qisarul Mufassal, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, itu lebih dianjurkan ya. Nah. Itu bagi makmum ya, bagi imam atau bagi orang sholat sendiri atau makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya. Ya kan? Imam makmum dalam keadaan sendiri umpamanya atau makmum dalam keadaan jemaah rami dan tidak dengar apapun, maka silahkan ya kan baca. Kemudian selanjutnya wal israr wal jahru fi maudhi'ihima. Mengeraskan dan israr melunakkan suara dan menjaharkan fi maudhi'ihima di tempat israr dan di tempat jahar, yaitu di salat subuh, salat Jumat, salat Id, khusuf umpamanya, kemudian salat istisqa, kemudian salat isya, salat maghrib di rakaat pertama, salat tarwiyah, salat witir, dua rakaat tawaf, ya kan? Dan selain itu adalah salat sunat yang dianjurkan israr. Bagaimana kalau kita mengqadha salat? Maka yang dipandang adalah di waktu kita mengqadha. Sekarang saya mengqadha salat zuhur, tapi saya mengqadha di malam hari umpamanya. Maka dianjurkan saya menjaharkan. Karena di malam hari menganjurkan menjahar. Saya mengqadha salat isya. Isya seharusnya dijaharkan ya kan, dua rakaat awal. Tapi saya mengqadha di waktu siang hari. Maka tidak dianjurkan saya menjahar. Dianjurkan saya mengisrarkannya. Paham ya? Bagaimana kalau salat malam? Salat malam itu tawassut kata para ulama. Tawassut antara keduanya. Tidak jahar, tidak israr. Apa maksud tawassut ini? Susah ya. Israr ini kan kita hanya kita yang mendengarnya. Kalau jahar terdengar bagi orang lain, itu kan tidak muntabit itu. Gimana? Lalu pertengahan antara itu yang mana? Ya kan susah. Ada ulama mengatakan maksud daripada tawassut itu adalah sekali dijaharkan, sekali diserahkan gitu. Tapi itu pun syaratnya kalau dijaharkan adalah kalau tidak mengganggu orang yang tidur. Yang kita sholat malam lalu keras-keras ganggu orang tidur. Atau terganggu orang yang sedang baca Quran. Terganggu orang penuntut ilmu yang sedang mutolaah pelajarannya di malam hari. Gitu kan? Karena waktu pelajar itu malam hari. Terganggu mereka. Maka tidak boleh. Ya kan? Maka silakan diisorkan. Itu kalau seandainya kita sholat dalam keadaan hadir. Bagaimana kalau kita sholat dalam keadaan safar? Kita sholat dalam safar. Maka dianjurkan ayat yang dibaca. Oh, salah tadi. Maaf. Tadi dalam bacaan ayat tadi ada yang lupa kita. Yaitu ayat kalau seandainya kita lagi safar. Lagi safar itu dianjurkan hanya Al-Falaq An-Nas saja. Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq An-Nas. Ini yang diriwayatkan oleh Imam di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Tapi Imam Ghazali memiliki pendapat lain. Yang dianjurkan itu adalah sholat kafir dan al-ikhlas, kata beliau. Jadi kita safar cukup dua ini, al-ikhlas atau al-falaq, atau al-ikhlas sama al-kafirun, atau al-falaq dengan an-nas, seperti itu. Terserah ambil pendapat yang mana. Tapi kalau dalam keadaan hadir, dalam keadaan muqim, baca yang mufassal tadi. Tiwal mufassal dalam zuhur, ya kan? Asar isya membaca awsatnya, maghrib membaca qisarnya. Kemudian isra dan jahru fi maudhu'ihima ini kita katakan, kalau sholat malam hari adalah tawassud di antara keduanya. Ya. Kalau tidak mengganggu orang yang tidur, orang yang sholat, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang sedang mentalaah pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah perempuan. Bagaimana kalau perempuan menjaharkannya? Perempuan ini juga dianjurkan menjaharkan. Tapi jahar perempuan di bawah jahar laki-laki. Ya kan? Di bawah jahar laki-laki. Itu pun kalau tidak ada di sana itu adalah orang-orang ajnabi. Kalau di sana itu ada ajnabi, maka tidak sah. Tidak boleh dia menjaharkan. Haram hukumnya. Ya kan? Tidak boleh. Azan saja tidak boleh perempuan. Ya kan? Perempuan tidak boleh azan. Azan perempuan tidak boleh. Apalagi baca Quran di depan laki-laki. Wa takbiratul intiqalat. Dan takbiratul intiqalat. Ya, takbir berpindah. Yang dianjurkan, ya kan? Dan ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan dianjurkan juga mengangkat tangan seperti tadi. Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu. Kalau ketika kita setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Mulu samawati wallahi wal masyita min syai'in. Atau tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau bacaan lain ada tambahannya, ya kan? Apakah si imam saja atau si makmum juga? Dua-duanya. Jadi si imam, si makmum, dua-duanya membaca sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Jangan kira imam membaca sami Allahu rabbana walakum, kita hanya rabbana lakum, salah. Imam makmum itu baca-baca dua-duanya, sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Paham ya? Lalu ada orang yang membantah. Loh, bukannya Nabi SAW mengatakan kalau imam membacakan sami Allahu liman hamidah maka faqulu rabbana walakal hamdu. Ya kan? Begini. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Dihimpun dua-duanya. Rasulullah SAW itu mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Lihatlah, maksudnya salatlah, maksudnya salat adalah pelajari dan lihat bagaimana tata cara salat. Kan seperti itu Rasulullah mengatakan. Tata cara Rasulullah salat itu bacaan takbir, bacaan sami Allahu liman hamidah, ya kan? Rasulullah SAW itu ada bacaan takbir, ada bacaan sami Allahu liman hamidah kalau dia bangkit dari rukuknya. Itu adalah masuk kepada kata-kata sallu kama ra'aytumuni usalli. Sehingga kita ikuti demikian, ya kan? Lalu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Bukan berarti hanya Rabbana walakal hamdu. Kita ikuti dari awal. Apa dari awal itu sami Allahu liman hamidah? Tapi seolah-olah Rasul mengatakan, kalau sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah takbir dan yang lain-lain itu kan jahar itu. Imam baca takbir, Allahu Akbar, lalu kita baca takbir, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasul mengajarkan bacaan yang sirnya. Itu yang masuk dalam hadis ini. Ya kan? Bacaan hadis apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka maksudnya adalah baca juga sami Allahu liman hamidah dan juga baca Rabbana walakal hamdu. Apakah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu? Ya kan? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu? Ya kan? Menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Karena itu riwayat yang lebih banyak menurut mereka. Jadi tidak pakai waw. Rabbana lakal hamdu. Dan ini afdal menurut mereka. Pendapat lain, pendapat Imam Ibn Musabbah, pendapat Imam Zarkashi, mengatakan Rabbana walakal hamdu. Alasan mereka karena riwayatnya banyak juga kata mereka. Ya kan? Terserah. Boleh Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian wa nadharu maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud dalam keadaan kita berdiri. Jadi kalau berdiri itu yang dilihat itu adalah tempat sujud. Kalau kita rukuk mana yang dilihat? Juga tempat sujud. Ada juga yang mengatakan tempat kaki, ya kan? Ibu jari kaki kita yang dilihat. Wa nadharu maudhi'is sujud, itu pun kalau membuat kita khusyuk. Kalau seandainya kita tidak khusyuk kecuali dengan memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Tidak makruh hukumnya. Boleh memejamkan mata, boleh. Kalau itu membuat kita khusyuk, tidak makruh hukumnya. Ya, wawad urahataini ala rukbataini. Kemudian meletakkan dua telapak tangan. Ini roha namanya. Batin telapak tangan di dua lutut dalam keadaan ruku, ya kan? Dan duanya dalam keadaan ditafriq seperti. Tidak begini, tidak begini juga, tapi sederhana. Kemudian membaca tasbih ketika ruku, ya kan? Membaca tasbih ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Ya kan? Kemudian ditambah dengan wabi hamdi juga dianjurkan. Seperti dalam sunan Abi Daud. Minimal itu adalah satu. Minimal subhana rabbiyal azim. Minimal itu. Ya kan? Kemudian adnal kamalnya adalah dibaca tiga. Dibaca tiga. Akmal yang paling sempurna itu boleh 11. Imam lama umpamanya baca 11 sampai 11. Atau sendiri baca silakan 11. Itu kan? Nah. Itu pun kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah itu minimal jadi imam itu hanya tiga. Yang tidak boleh dari 5, tidak boleh pada 7. Kalau lebih kita baca sampai 11, itu bisa merusak fadilah jamaah kita. Fadilah jamaah sebagai imam. Kemudian tasbih dalam keadaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk iftirash di tiap-tiap duduk. Yaitu duduk yang tidak diiringi oleh salam. Kalau duduk diiringi salam adalah duduk tawarruk ya, duduk tawarruk. Kemudian salam yang kedua, salam yang pertama itu dianjurkan. Ya, salam yang kedua itu dianjurkan. Salam pertama itu fardu. Salam pertama itu dianjurkan, ya. Sekalipun imam itu hanya satu salam. Umpamanya mazhab Maliki itu hanya satu salam. Assalamualaikum. Hanya seperti itu mereka. Akan kita dianjurkan menambah salam yang kedua, dianjurkan bagi kita. Kemudian wal iltifatu fit taslimataini yaminan fil ula wa shimalan fit tsaniyati. Dianjurkan kita menoleh ke kanan, ke kiri, ya, ketika salam. Menoleh itu sampai kita terlihat pipinya. Dan ucapan assalamualaikum di depan. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa pipi kita. Ya kan? Bukan begini pula. Assalamualaikum warahmatullahi kita. Jadi cukup tampak pipi kita bagi orang di belakang. Tidak mesti pula gini. Ya? Itu. Wallahu a'la wa'alam. Ah, kemudian selanjutnya, kita mengucapkan salam itu diniatkan. Mengucapkan kepada orang di depan di samping kita. Kalau kita jadi imam, boleh kita meniatkan untuk orang yang di samping kita. Atau yang belakang kita jadi imam. Assalamualaikum. Meniatkan untuk mereka. Tapi jangan dijawab pula. Waalaikumsalam. Jangan dijawab pula. Ya kan, kita ucapan assalamualaikum juga. Boleh tujuan kita imam, atau tujuan kita makmum di samping kanan kita, atau malaikat yang di samping kanan kita, atau jin yang di belakang kanan kita. Atau semuanya langsung diniatkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal assalamualaikum ya, yang wajibnya. Sunahkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan, diniatkan bagi manusia, jin, malaikat yang ada di depan di samping kita. Ya kan, atau makmum-makmum yang ada di belakang kita. Ya kan. Wallahu a'la wa'alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah.